إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الحادي عشر حديث yang ke-11 قال عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi Hadithun hasanun sahih. Hadith yang ke-11 dari Risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadith dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati dan merupakan kesayangannya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia menyatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini riwayat At-Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi, dan kata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis hasanun, hadithun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadzal haditsu anil Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma. Hadis ini berasal dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Wal Hasan wal Husain, ya, Al-Hasan dan Al-Husain ibna Fatimata binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan dan Al-Husain keduanya adalah anak yang berasal dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa li hadza qal, maka karena berasal dari garis keturunan wanita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki putri dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, putri beliau bernama Fatimah. Nah, dari Fatimah inilah Al-Hasan dan Al-Husain. Maka karena jalur nasabnya dari pihak wanita, ya, karena jalur nasabnya dari pihak wanita, qala sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sibti. Ya, disebut sibti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab ada istilah sibti artinya cucu. Ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga istilah al-hafid. Ya, istilah al-hafid. Al-hafid artinya cucu juga. Ya, cucu dari jalur laki-laki. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang punya anak putri, ya, kemudian dia, seseorang ini punya cucu dari anak putrinya, maka cucunya disebut sibatun, ya, sibat, cucu dari jalur perempuan. Tapi kalau seseorang punya anak laki-laki, kemudian punya cucu dari laki-laki ini, dari anaknya yang laki-laki ini punya cucu, maka itu al-hafid namanya, hafid. Nah, di sini dibedakan, ya, dalam peristilahan itu dibedakan. Sebagaimana kalau saudara, ya, kalau saudara dari laki-laki itu disebut, ya, misalnya paman dari jalur laki-laki itu disebut ammun, ya. Ya. Kalau paman dari jalur putri, ya, maka itu bukan am, bukan ami atau bukan amun, tapi khal, khal. Nah, jadi itu ada pembedaan istilah antara jalur laki-laki dengan jalur perempuan. Begitu juga dalam hal masalah cucu, ya, demikian keadaannya. Qala as-sibtu ma'nahu ibnul binti. As-sibtu artinya adalah anak, ya, anak laki-laki dari jalur wanita, dari jalur ibu. Ya. Wa ammal hafid, adapun al-hafid, fa ma'nahu ibnul ibn. Ya, anak laki-laki dari laki-laki, ya, dari artinya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau di Indonesia kan sama semuanya istilahnya cucu, baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan namanya cucu. Ya. Seseorang punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya memiliki anak, ya dikatakan anaknya adalah cucu. Seseorang punya anak laki-laki, kemudian dari laki-laki ini lahir anak, ya, maka itu pun disebut cucu. Itu Indonesia. Ya. Tetapi dalam istilah di kalangan Arab, berbeda penamaan tersebut. Qala qauluhur wa rawihanati. Ai raihanatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raihana kita terjemahkan kesayangan. Raihanatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa raihanatu hiya zahratul lati laha raihatun thayyibah. Yang dimaksud dengan ar-raihana yaitu az-zahrah, bunga. allati laha, bunga tersebut memiliki raihatun thayyibatun, memiliki bau yang wangi, ya. Memiliki bau yang wangi, ya. Raihatun thayyibatun, semerbak, mewangi. Qala fa hadza wasfun lil Hasan radhiyallahu anhu, inilah pensifatan yang diberikan kepada Al Hasan, ya. Pensifatan kepada yang diberikan kepada Al Hasan. Kenapa demikian? Qala li annahu thayyibun, karena dia adalah seorang laki-laki yang baik. Jammalahu Allahu azza wa jal fi khalqihi wa fi khuluqihi radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi diri Al-Hasan, ya. Allah azza wa jalla telah menghiasi diri Al-Hasan fi khalqihi, dalam bentuk rupanya, ya. Dalam bentuk rupa fisiknya pun, ya, kelihatan bagus. Wa fi khuluqihi radhiyallahu anhu, demikian juga dalam, ya, dalam bentuk akhlaknya, ya, dalam bentuk perangainya, ya, sehingga antara fisik dan perangai, antara bentuk tubuh dan perangainya, perilakunya itu semuanya thayyibun, ya, semuanya baik. Maka ia mendapatkan sifat raihanati, kesayangannya, ya, memiliki sifat yang baik. Wa qala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah, ya, membicarakan tentang Al-Hasan ini, ya. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Al-Hasan. Apa sabdanya? Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Al-Bukhari, hadis dari Abu Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani hadza sayyidun." Ya. Cucuku ini adalah sayyidun. Ya, yaitu seorang pemimpin. Ya. Wa sayuslihullahu bihi. Allah akan memperbaiki, ya, melalui cucuku ini, ya, baina ta'ifatain minal mu'minin, di antara dua kubu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini merupakan nubuah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, ya, adalah sebuah ungkapan apa yang akan terjadi kelak. Ya, apa yang akan terjadi kelak pada diri cucu beliau, Al-Hasan, ya, bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cucuku ini, ya, adalah pemimpin, dan kelak Allah akan mendamaikan dua kubu orang-orang yang beriman melalui cucuku ini. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nubuahnya sudah membuat pernyataan. Qala wasafahu bi annahu sayyidun. Ya. Beliau disifatkan dengan kalimat sayyidun, ya, dicirikan dengan kalimat sayyidun. Wa sayyidu ma'nahu ar-ra'is. Sayyid di sini maknanya adalah ar-ra'is, pemimpin. Ya, wal mu'azzamu, orang yang diagungkan, ya, dihormati. Wa dzul qadri wal makanah, orang yang memiliki kemampuan dan memiliki kedudukan. Itu namanya as-sayyid. Jadi as-sayyid adalah ar-ra'is, al-mu'adzam, ya, wa dzul qadri wal makan, ya, wal makana. Jadi As-Sayyid adalah seorang yang dia pemimpin, ya, diagungkan oleh para pengikutnya, ya, kemudian ia memiliki kemampuan, kecakapan, ya, baik di dalam memimpin ataupun di dalam, ya, memanage dan yang lainnya, dan wal makanah, dan dia memiliki kedudukan, ya, posisi sebagai orang yang penting, ya, itu adalah sayyid. Qala wa huwa kadzalik radhiyallahu anhu, dan ia demikian pula, li annahu min baitin nubuwah, karena sesungguhnya ia terlahir dari rumah kenabian, ya, dari rumah kenabian, baitin nubuwah. Wali annahu fi nafsihi tayyibun, selain itu pula karena memang pribadi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ini, ya, adalah pribadi yang thayyib, memiliki, ya, sifat yang baik pada dirinya. Thayyibul khuluq, ya, dia memiliki perangai yang baik, perilaku yang baik. Wa thayyibud din, memiliki agama yang baik, ya. Wa thayyibul a'mal, demikian juga amalan-amalannya baik, ya. Nah, ini terkait dengan cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya. Wa min mazayahu ma jara ala yadihi mimma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, min haqni dima'il muslimin. Dan termasuk dari keistimewaan beliau, keutamaan cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, yaitu melalui tangannya, ya, melalui tangannya, sebagaimana yang telah, ya, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu min haqni dima'il muslimin. Ia mampu untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Ini termasuk salah satu keistimewaannya. Dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti melalui cucuku ini, ya, dua kelompok dari orang-orang yang beriman, yang bertikai, akan didamaikan. Nah, kalau kita melihat, ya, kita bisa menggambarkan situasi, kondisi pada masa itu, dua kubu kaum muslimin, orang-orang yang beriman, akan saling menumpahkan darah. Ya. Kalau tidak didamaikan oleh orang yang memiliki kepribadian yang tangguh, leadership yang kokoh, ya, tidak memiliki kemampuan manajerial yang luar biasa, maka, ya, situasi gawat seperti itu sulit untuk dikendalikan. Nah, ini menunjukkan, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan mazayah, keutamaan, kehebatan, ya, keistimewaan dari cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dua, ya, kubu dari kalangan orang-orang yang beriman bisa didamaikan, dan yang tadinya akan terjadi pertumpahan darah bisa dilerai. Ya, ini merupakan bentuk mazaya, keistimewaan dari cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala lamma buya bil khilafati ba'da maqtalil abihi Ali radhiyallahu anhu, yakni ketika dibaiat untuk menjadi di dalam kekhilafahan setelah meninggalnya ayah beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kana Muawiyah radhiyallahu anhu ma'a ahli Syam fi harbin ma'a Aliin wa man kana ma'ahu. Dan di sisi lain ada kelompok Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta ahlu Syam, penduduk dari Syam, ya, berperang melawan kelompok Ali, ya, berperang melawan kelompok Ali. Qala qamat harbun baina ta'ifatain 'azimatain minal muslimin, maka peperangan akan terjadi antara dua kubu yang sama-sama kedua kubu tersebut besar, ya, dari kalangan muslimin, keduanya dari kalangan muslimin. Ta'ifatun yataza'amuha Aliun radhiyallahu anhu wa ta'ifatun yataza'amuha Muawiyah radhiyallahu anhu. Dua kelompok ini, satu, ya, memiliki kefanatikan kepada Ali, satu memiliki kefanatikan kepada Muawiyah, ya, dukung mendukung, ya. Ya. Jadi dua kubu. Bisababi maktali Utsman radhiyallahu anhu, dengan sebab terbunuhnya khalifah, sahabat, menantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqad fataha maktalul Utsman radhiyallahu anhu 'alal muslimin baban la yazalu ila al-an wal muslimuna yu'anuna minhu. Ya. Dan peristiwa tentang terbunuhnya Utsman, ya, radhiyallahu anhu ini, ya, ya, terus menjadi catatan sejarah, ya, menjadi catatan sejarah bagi kita yang terus menerus itu akan ada sampai sekarang di kalangan kaum muslimin, ya, untuk saling menta'yin, ya, menetapkan siapa pembunuhnya. Qala wa huwa babul fitnah, dan ini adalah merupakan pintu fitnah, ya, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'a al-Hasan radhiyallahu anhu annal amra ala hadza syakli, maka ketika itu Al-Hasan, ya, melihat, ya, bahwasannya perkara ini adalah perkara yang menimbulkan masalah, ya, menimbulkan masalah. Wa annal harb qa'imatun bainal muslimin, dan sesungguhnya peperangan akan terjadi di antara kaum muslimin. Tanazala 'anil khilafati li Muawiyah radhiyallahu anhu, maka kemudian beliau yang diangkat oleh para pendukung abahnya, pendukung ayahnya, ya, untuk menjadi khalifah, kemudian Al-Hasan tanazul, turun, ya, dari kekhilafahan. Dan kemudian Muawiyah yang menjadi khalifahnya. Li ajli haqni dima. Kenapa demikian? Kenapa sikap tanazul dilakukan oleh Al-Hasan? Karena ini menyangkut darah kaum muslimin. Ya, dalam rangka untuk menepis, ya, menahan supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Wasumiya hadzal 'am 'amal jamaah, maka pada tahun itulah disebut dengan tahun al-jamaah. Kenapa? Li'annal muslimina istama'u fi, karena pada saat itulah kaum muslimin bersatu kembali. Ya, tidak jadi bertempur, tidak jadi berperang. Ya. Qala wa hadza bi fadlillah, dan ini adalah termasuk fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma bi fadlil Hasan radhiyallahu anhuma, kemudian karena keutamaan, ya, dari Al-Hasan radhiyallahu anhuma. Fatahaqqaqat fihi bisyaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi kenyataanlah. Maka menjadi kenyataan apa yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengucapkan apa? Inna bani hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifatain minal mu'minin. Menjadi kenyataan apa yang diucapkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya cucuku ini nanti adalah menjadi pemimpin. Dia ya, Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua kelompok kubu dari kalangan orang-orang yang beriman melalui Al-Hasan. Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi kenyataan. Ya, sekian tahun setelah beliau, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Qala, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk. Pengertian da' yakni utruk, tinggalkan. Da' maknanya adalah artinya utruk, tinggalkan. Ma yaribuka yakni ma tasukkub fi. Ya. Ma yaribuka yakni ma tasukkub fi. Apa yang meragukan dirimu? Ya. Apa yang meragukan dirimu dalam satu perkara, maka utruk, tinggalkan. Minar raib wa huwa syak. Yaitu termasuk perkara yang ragu. Wa huwa syak, yaitu. Ya, dan dia adalah perkara yang syak. Masih dalam kondisi keadaan diragukan. Ila ma la yaribuk. Ila syai'. Yaitu kepada sesuatu alladzi la syakka fi, kepada sesuatu yang tidak lagi mengandung keragu-raguan. Ya. Jadi da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan dirimu, ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukan dirimu. Qala, fa idza kana indaka amran, apabila engkau menghadapi dua perkara, ahaduhuma mashkukun fih, salah satu dari keduanya itu diragukan, ada keragu-raguan, wathani laisa fihi syak, sementara perkara yang kedua tidak ada keraguan sedikit pun. Ta'khudul ladzi laisa fihi syak, maka engkau mengambil perkara yang tidak ada keraguan ya, pada perkara tersebut. Qala, wa hadza mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fima sabaq, ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terdahulu ya, yaitu yang berbunyi famanittaqa subhat istabra'a lidinihi wa irdihi, barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang subhat ya, perkara-perkara yang subhat, perkara yang masih samar-samar hukumnya, apakah ini halal ataukah haram belum jelas, masih dalam keadaan ya, samar-samar hukumnya ya. Apabila engkau menjaga diri dari perkara-perkara tersebut, maknanya engkau tinggalkan perkara-perkara tersebut yang masih samar-samar itu, istabro'a lidinih, maka agamanya akan terjaga. Ya. Wa'irdihi, demikian juga kehormatannya akan terjaga pula. Ya. Hadis itu dibahas, ya, sudah kita bahas. Di dalam hadis Nabi, hadis yang ke-6. Ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di antara dua perkara, antara halal dan haram, ada yang mustabihat, ada yang masih samar-samar, belum jelas hukumnya, halal atau haram. Ya. La ya'lamuhunna kathiru minan nas. Ya. Banyak dari manusia yang tidak mengetahui perkara syubhat ini. Famanit taqo as-syubhat, barang siapa yang bisa menjaga dirinya ya, dari perkara-perkara yang masih syubhat, masih samar-samar. Ya. Istabro'a li dinih wa irdihi, maka ia akan terjaga agama dan kehormatannya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala fa qawluhu da' ma yaribuk. Kemudian di dalam sabda Nabi SAW, da' ma yaribuk. Ay utruk ma tasukku fi. Tinggalkan apa yang meragukan dirimu dalam satu perkara. Ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukan dirimu. Ila syai, ya, beralih ke sesuatu. Alladhi laisa fihi syak, yang di dalam perkara tersebut tidak ada lagi keragu-raguan. Ya. Maka mana kalau kita menghadapi satu perkara yang memang masih meragukan hukumnya, maka kita beralih, memilih kepada perkara yang jelas sudah tidak diragukan lagi. Sudah jelas tidak diragukan lagi. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam masalah fikih, misalkan seseorang sholat duhur karena sesuatu udhur, udhur sehingga tidak bisa ikut jamaah, dia sholat sendirian di rumah, mungkin karena udhur sakit atau apa, sehingga dia sholat sendirian di rumah. Ketika ia memasuki rokaat ketiga, dia ragu. Ini rokaat keempat atau ketiga? Dia timbul keragu-raguan. Ini rokaat ketiga apa rokaat keempat? Bagaimana kita memutuskan perkara itu? Dengan dalil ini. Ya. Da' ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Yang masih ragu apa? Rokat keempat kan? Masih posisi ragu. Ila ma la yaribuk. Kepada sesuatu yang kamu sudah yakin. Yang yakin apa? Tiga apa empat? Hah? Yang yakin tiga atau empat? Tiga. Berarti tetapkan. Saya baru rokaat tiga. Paham? Kita sedang tawaf. Masuk putaran keberapa? Ini keenam apa kelima ya? Ketika tawaf, masuk putaran, ini kelima apa keenam ini? Ragu. Mana yang sudah pasti? Kelima apa enam yang sudah pasti? Hah? Kelima. Sementara yang keenam masih diragukan. Yang sudah pasti adalah kelima. Itu pasti. Kan lima apa enam ya? Yang sudah pasti lima. Betul tidak? Faham ini? Faham? Putaran kelima apa keenam? Yang sudah pasti lima kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin tujuh gitu, gak mungkin. Enam masih diragukan. Berarti yang sudah pasti lima. Maka tetapkan lima. Yang meragukan apa? Enam. Tinggalkan enam. Jadi tetapkan. Ini baru putaran ke lima. Paham gak ini? Paham? Setelah maghrib. Setelah sholat sunnah. Antum duduk, taklim. Paham? Setelah sholat sunnah, antum duduk ikut taklim. Tiba azan Isya, antum berdiri mau sholat. Timbul pertanyaan, sudah batal atau belum? Oh, saya tadi udah batal apa belum ya? Mana yang dipilih? Hah? Sudah batal atau belum? Mana yang dipilih? Belum batal. Karena apa? Sejak setelah sholat sunnah, kan ikut taklim. Berarti kita masih punya wudu. Punya wudu pasti atau tidak? Jelas atau tidak punya wudu? Jelas. Adapun batal, masih tanda tanya, ragu ini. Batal apa tidak? Masih tanda tanya. Maka yang ragu, tinggalkan. Yang yakin, kita masih punya wudu. Paham ini? Paham? Masih bingung? Contohnya apa lagi ya? Iya kan? Ya. Ya. Jadi ketika kita duduk, posisi kita sudah dalam keadaan berwudu atau tidak? Berwudu. Iya kan? Sementara setelah kita mau sholat Isya, batal apa enggak ya? Itu masih ragu-ragu. Iya kan? Masih ragu tidak kita batal atau tidaknya? Masih ragu. Tinggalkan yang ragu. Berarti kembali ke asalnya, bahwa asalnya sudah wudu. Masih punya wudu. Paham ini? Ini diantara kaidah nanti penerapan sehari-harinya seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya. Nah. Nanti bisa diterapkan lah. Ya. Punya hutang udah bayar apa belum ya? Nah. Enggak punya tanda terima. Iya kan? Ya udah kembali ke masalahnya, saya punya hutang, saya bayar. Udah bayar. Mana buktinya? Saya ragu. Kecuali ada saksi, nah itu. Iya, itu kan untuk keselamatan kita, karena kita yakinnya ini. Gitu. Nah, jadi praktik dalam keseharian itu nanti kita akan temui perkara-perkara yang seperti itu. Ya. Ini hadisnya pendek, ya. Hadisnya pendek, tetapi kalau dijelaskan, ya, itu bisa berpuluh-puluh halaman bisa. Ya. Tentunya ulama yang menjelaskan dari berbagai sisinya. Tapi hadisnya ini pendek saja. Karena dalam kasus-kasus keseharian kita sering menemukan yang seperti ini. Ya. Sesuatu timbul pada diri kita keraguan, ya. Nah, qala li ajli an tartaha nafsuka wa tab'uda 'anil raib, karena sesungguhnya, ya, ya, seseorang yang tidak ragu itu jiwanya akan murtah, tenang, ya. Wa tab'uda 'anil raib, dan akan terjauh dari keragu-raguan tersebut. Fa innaka idza akhadta bil mashkuk fi la tazalu nafsuka fi qalaq wa fi hayrah. Maka sesungguhnya apabila engkau mengambil perkara-perkara yang itu masih diragukan, maka pada dirimu akan selalu cemas, akan selalu bingung, ya. Akan selalu tidak tenang, ya, karena bimbang tadi, ya, timbulnya kebimbangan tersebut. Qala wa idza akhadta bighairil mashkuk fi, ya. Nah, apabila engkau mengambil, ya, perkara sesuatu yang di situ tidak ada lagi keragu-raguan, ya, tidak menimbulkan ragu pada dirimu, itma'annat nafsuka, maka jiwamu akan tenang. Ya. Jiwamu akan tenang. Timbulnya keragu-raguan itu menggelisahkan kita. Iya kan? Ini tawaf sudah 5 apa 6. Ya. Sudah berusaha, ya, sampai jarinya dikareti. Ya, ini lima, ini kok jadi lima, ini kok kayaknya enam. Wah, ya. Ini terjadi, ya. Kebingungan-kebingungan saat melakukan tawaf misalnya. Kebingungan-kebingungan, timbul ketidaktenangan, ini sudah rokat keempat apa ketiga, ya. Dan seterusnya. Ya. Maka yang demikian ini akan seseorang yang kemudian meninggalkan sesuatu yang meragukan, maka berpegang kepada sesuatu yang yakin, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Wartahal bamiruka, maka hatinya pun akan murtah. Ya, lapang. Ya, nyaman. Ya, tidak lagi timbul kebingungan, kegelisahan. Ya, karena memang sudah, ya, memiliki ketetapan hati. Ya. Qala fa idza syakakta fi malin hal huwa haramun aw halalun. Apabila timbul pada dirimu keragu-raguan dalam masalah harta, apakah harta itu haram ataukah halal? Wa hunaka malun akhar, sementara ada harta lain. Ya, sementara satu sisi harta ini diragukan, satu sisi ada harta yang lain, ya. Tayaqqanta annahu halalun. Engkau yakin harta yang satunya lagi itu adalah halal. Khudud al-yakina, maka ambil yang yakin itu. Watruk asyak, dan tinggalkan sesuatu yang meragukan. Kadzalika idza stabaha alaika ta'amun, demikian juga apabila engkau masih dalam keadaan samar-samar tentang masalah makanan, ya. Bi annahu halalun, apa makanan tersebut sesungguhnya halal, wa ta'amun akhar, ya. Kemudian makanan lain laisa fihi syak, ya. Sedangkan ada makanan lain yang di situ tidak ragu lagi, annahu halalun, sesungguhnya makanan itu jelas halal. Sementara ada satu makanan yang masih diragukan kehalalannya. Maka pilihlah yang ta'kulu minal halali al-bayyin wa tatrukul mashkuk fi. Maka ambillah makanan yang jelas sekali halalnya dan tinggalkan makanan yang masih diragukan. Ini kalau ada dua perkara, ya. Yang satu, ya, makanan, ya, wah ini kok kelihatannya masaknya pakai ini, ya, bahannya ini bahan yang diketahui ini mengandung, ya, sesuatu yang haram. Sementara ini ada, ya, makanan yang jelas, ya, maka pilih yang jelas, ya, maka pilih yang jelas. Ini adalah beberapa kaidah yang, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pendek hadisnya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dan hadis ini dijadikan kaidah, ya, dalam masalah fikih oleh para ulama, ya, termasuk hadis yang ringkas padat namun begitu dijelaskan, begitu disyarah, begitu di beri catatan kaki oleh para ulama, maka akan menjadi sesuatu yang terang benerang dan menjadi sesuatu yang akan semakin memperjelas perkara-perkara yang, ya, dihadapi oleh umat. Ya. Manakala timbul keragu-raguan, maka carilah sesuatu yang pasti. Intinya begitu. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukan dan ambil sesuatu yang memang sudah pasti kehalalan secara syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin, ya, hadis yang ke-11 ini, ya, kita cukupkan penjelasannya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dijelaskan perihal keraguan terkait masalah kentut ya, apa buang gas pada saat ibadah sholat. Ya, sebagaimana hadis dijelaskan, apabila terdengar bunyinya, apabila tercium baunya. Manakala dua hal itu tidak terjadi pada diri kita, maka lanjutkan. Jangan sampai kita berpaling dari sholat. Apa itu tandanya? Ada suara. Apa itu tandanya? Ada bau. Sehingga bila itu tidak terjadi dan kita masih ragu, nah kan ragu lagi kan? Ragu ini. Keluar enggak ya sebetulnya? Ragu kan? Nah, ragu. Maka tinggalkan yang ragu itu. Lanjutkan sholatnya. Paham sampai di sini? Lanjutkan sholatnya. Kecuali kalau dud. Wah, ini masih terus sholat. Nah, itu namanya malah berdosa. Ya. Nah, sudah jelas suaranya. Tidak diragukan lagi. Ya. Ini bukan suara teriakan anak-anak. Ya. Jelas suaranya. Maka segera berpaling dari shaf dan berwudu kembali. Tapi kalau masih ragu, ini keluar apa enggak sih ya? Nah, lanjutkan sholatnya. Karena posisinya masih ragu. Maka sesuatu yang ragu, tinggalkan. Ya. Kembali kepada sesuatu yang sudah pasti tidak ragu. Apa itu yang pasti tidak ragu? Yaitu dalam keadaan masih berwudu. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu mudah? Gitu. Kaidahnya inti tadi. Demikian subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.